Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan tafsir Juz Amma sampai pada surat An-Nazi'at. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ayat yang ke-26 dari surat An-Nazi'at. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaaha rafa'a samkaha fasawwaaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. A antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah penciptaan langit? Allah Subhanahu wa taala telah membangunnya, itu membangun langit. Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah telah meninggikan bangunan langit lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, dan dia Allah telah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal ardu ba'da dhalika dahaha, dan bumi setelah itu, yaitu setelah penciptaan langit, dahaha, Allah hamparkan bumi, yaitu Allah bentangkan bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah memancarkan darinya, yaitu dari bumi, mata airnya. Allah memancarkan darinya, dari bumi, mata air. Wa mar'aha, dan Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguh. Mata'an lakum wa li an'amikum, yang kesemuanya itu adalah untuk kesenangan kalian dan binatang-binatang ternak kalian. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat-ayat di atas dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33. Yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan limunkiril ba'thi wa mustab'idi i'adatillahi lil ajsad. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalil yang jelas kepada para pengingkar kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalil yang jelas kepada orang-orang yang mengingkari kebangkitan dan kepada orang-orang yang menganggap mustahil bahwa Allah akan mengembalikan jasad mereka. A'antum, kata Allah Azza wa Jal, a'antum, apakah kalian, ayyuhal bashar, wahai sekalian manusia, asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya? Yaitu apakah menciptakan manusia itu lebih sulit daripada menciptakan langit? Dzatul jarmil azim, yang dimana langit ini memiliki ukuran yang sangat besar. Wal khalqil qawi, dan memiliki kekuatan, kekokohan. Wal irtifa'il bahir, dan memiliki ketinggian yang mengagumkan. Banah Allah, Allah telah membangunnya. Rafa'a samkaha, Allah telah meninggikan samkaha, ay jarmaha wa surataha, yaitu Allah telah meninggikan zatnya dan juga bentuknya. Fasawwaha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya, bi'ihkamin wa itqan, Allah menyempurnakannya dengan kekukuhan dan juga kesempurnaan. Yuhayyirul uqula wa yudhilul albab, Allah menyempurnakannya dengan kekukuhan dan kesempurnaan yang mengherankan akal-akal dan mengherankan pikiran-pikiran. Wa aghtasha laylaha ay adlamahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malamnya gelap, gulita, ay adlamahu, itu Allah menggelapkan malam dengan ditenggelamkannya matahari. Fa'amati dhulmatu jami'a arja'is sama, fa'amati dhulmatu jami'a arja'is sama, sehingga kegelapan malam tersebut ya menyelimuti seluruh penjuru langit. Fa'adlama wajhal ard, dan Allah menjadikan gelap permukaan bumi. Langit gelap, permukaan bumi gelap. Allah menjadikan malamnya gelap gulita. Kemudian wa akhraja duhaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siangnya terang benderang. Ay adhara fihi nurul azim hina ata bisyams, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di siang hari Allah menampakkan di siang harinya an-nurul azim, cahaya yang besar. Hina ata bisyams, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan matahari, Allah menerbitkan matahari, sehingga menjadi terang bumi ini. Fantasyaran nasu fi masalihi dinihim wa dunyahum, sehingga manusia bisa bertebaran ya, di atas muka bumi ini untuk mencari kemaslahatan-kemaslahatan agama mereka dan kemaslahatan-kemaslahatan dunia mereka. Ada yang ke pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke sekolah, dan seterusnya. Karena siangnya terang benderang. Allah menjadikan malamnya gelap gulita dengan ditenggelamkannya matahari. Dan Allah menjadikan siangnya terang benderang dengan diterbitkannya matahari. Wal arda ba'da dzalika ay ba'da khalqis sama' dahaha. Dan bumi setelah itu, yaitu setelah penciptaan langit, dahaha, Allah membentangkannya, Allah menghamparkannya. Ay awda'a fiha manafi'aha, yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan di bumi ini manfaat-manfaatnya. Manfaat-manfaat yang terletak di bumi. Wa fassara dzalika biqaulih, kemudian Allah menafsirkan dengan firman-Nya, yaitu firman setelahnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Dan Allah memancarkan dari bumi mata air, wa mar'aha, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan Allah, dan al jibal, dan gunung-gunung, arsaha, Allah telah memancangkannya dengan teguh, dengan kokoh. Gunung-gunung dipancangkan oleh Allah Azza wa Jal dengan kukuh, teguh. Ay sabbataha bil ard, Allah kokohkan gunung-gunung itu di bumi. Fadahal arda ba'da khalqis samawat, dan Allah menghamparkan atau membentangkan bumi setelah menciptakan langit-langit. Kama huwa nasu hadhil ayatil karimah, sebagaimana nas ayat-ayat yang mulia ini. Itu Allah membentangkan atau menghamparkan bumi setelah menciptakan langit. Wa amma khalqu nafsil ard, adapun penciptaan bumi itu sendiri, famutaqaddimun ala khalqis sama, maka lebih dulu daripada penciptaan langit. Nah, penciptaan bumi lebih dulu daripada penciptaan langit. Hanya saja, dihamparkannya bumi atau dibentangkannya bumi itu setelah penciptaan langit. Tapi sebelumnya bumi sudah diciptakan, ya, sebelum langit. Hanya saja bumi dibentangkan dan dihamparkan itu setelah Allah menciptakan langit. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, A innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain? Sesungguhnya pantaskah kalian kafir kepada zat yang telah menciptakan bumi dalam dua hari? Wa taj'aluna lahu andada, kemudian kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah? Dzalika rabbul alamin, yang bersifat demikian itulah Rabb semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha awqat aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Dan dia Allah yang telah menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Wa baraka fiha, Allah memberkahinya. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, dan Allah menentukan padanya kadar makanan-makanan penduduk bumi ini dalam 4 hari. Sawa'al lis-sa'ilin, Penjelasan ini adalah sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Summa stawa ila sama ila anqal, sampai Allah berfirman, summa stawa ila sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'in. Kemudian Allah menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Allah berfirman kepada bumi dan langit. Allah berfirman kepada langit dan bumi, "I'tiya tau'an aw karhan." Datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Qalata, keduanya berkata, "Ataina ta'iin." Kami datang dengan suka hati. Faqadahunna sab'a samawat fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha. Maka Allah menjadikan langit itu 7 lapis langit dalam 2 hari. Wa awha fi kulli sama'in amraha. Dan Allah mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hifdha. Dan kami hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang yang menerangi, dan kami memeliharanya dengan baik. Dzalika taqdirul 'azizil 'alim. Demikianlah ketentuan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahuinya. Demikianlah ketentuan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan bumi lebih dulu daripada penciptaan langit. Adapun dihamparkannya dan dibentangkannya bumi, maka itu setelah penciptaan langit. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian qala syekh, "Falladzi khalaqas samawatil 'idham wa ma fiha minal anwari wal ajram wal ardil ghabara al kathifa wa ma fiha min daruriyatil khalqi wa manafi'ihim la budda an yab'athal khalqal mukallifin la budda an yab'athal khalqa al mukallifin fayujazihim bi'amalihim. Faman ahsana falahul husna, waman asa'a falayalumanna ila nafsah." Maka Zat yang telah menciptakan langit-langit yang besar ini, dan apa yang ada di dalamnya berupa cahaya, dan juga benda-benda angkasa, Zat yang telah menciptakan langit-langit yang besar ini beserta cahaya-cahaya dan benda-benda angkasa, wal ardil ghabra al kathifa, dan Zat yang telah menciptakan bumi yang penuh dengan tanah, al kathifa, yang tebal dan padat, wa ma fiha min dzurriyyatil khalqi wa manafi'ihim, dan juga seisi bumi atau isi bumi yang padanya berupa kebutuhan-kebutuhan penting makhluk, wa manafi'ihim, dan manfaat-manfaat untuk mereka. Zat yang telah melakukan hal seperti ini, yang telah menciptakan langit yang sedemikian besar, beserta cahaya dan benda-benda angkasa lain yang ada padanya, dan juga Zat yang telah menciptakan bumi yang kebera, penuh dengan tanah, tebal dan padat, juga apa yang ada di dalam bumi berupa berbagai kebutuhan penting, dan juga manfaat-manfaat bagi makhluk, maka labudda, mesti Dia yaitu Allah Azza wa Jal akan membangkitkan makhluk yang al-mukallafin, yang telah dibebani syariat. Allah akan membangkitkan mereka. Fayujazihim bi'amalihim. Kemudian Allah akan membalas mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Faman ahsana falahul husna. Barang siapa yang berbuat baik, maka baginya pahala atau balasan yang lebih baik. Waman asa'a fala yalumanna ila nafsah. Dan barang siapa yang berbuat buruk atau berbuat jelek, maka jangan dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Nah, artinya zat yang telah melakukan hal-hal seperti ini, ya, menciptakan langit dan bumi, ya, beserta isinya, ya, yang demikian menakjubkan dan mengagumkan, ya, Allah yang mampu melakukan seperti ini, ya, maka untuk mengembalikan penciptaan manusia pada hari kiamat, ya, yaitu membangkitkan manusia, ya, nah, dan mengembalikan mereka atau mengembalikan penciptaan manusia, ya, pada hari kiamat nanti, ahwan Allah, itu lebih mudah, lebih ringan bagi Allah, ya, daripada penciptaan ini semua, penciptaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Semuanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Allah menciptakannya, Allah mampu menciptakannya. Maka demikian pula Allah mampu untuk menciptakan manusia lagi, membangkitkan manusia lagi. Menghidupkan manusia yang sudah mati, Allah maha mampu. Allah maha mampu membangkitkan mereka pada hari kiamat nanti, yang kemudian Allah akan membalas mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Barang siapa yang berbuat baik, maka baginya balasan yang lebih baik. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat jelek, berbuat buruk, ya, maka jangan dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Walihada dzakara ba'da hadza qiyam as-sa'ah tsumal jazaa'. Oleh karena itu, setelah menguraikan ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qiyam as-sa'ah, menyebutkan terjadinya kiamat. Tsumal jazaa', kemudian menyebutkan tentang pembalasan amalan-amalan. Faqal, kemudian Allah berfirman pada ayat-ayat selanjutnya, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Nah, maka apabila malapetaka yang sangat besar telah datang, itu apabila kiamat telah datang. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى. Sampai pada ayat-ayat berikutnya. Jadi setelah menguraikan beberapa ayat di atas, dari ayat yang ke-27 sampai 33, ya, kemudian Allah dalam ayat-ayat selanjutnya membawakan penjelasan tentang terjadinya kiamat dan hari pembalasan. Baik. Selesai dari penjelasan ayat yang ke-27 sampai 33 dari surat An-Nazi'at. Naam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik,